dia dikuasai oleh matanya, ini terkalahkan oleh rasa kantuknya, maka tertidurlah Bilal. Falam yuqidhum illa massa syams. Tidak membangunkan mereka kecuali terik teriknya panas matahari. Tidak membangunkan mereka kecuali massa syams, kecuali sentuhan matahari. Berarti sudah terbit matahari, sudah lewat waktu fajar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ashabihi habba faqala madza sana'ta bina ya Bilal. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama bangun dari sahabat-sahabatnya. Kemudian berkata, "Mada sana atabina, ya Bilal, apa yang kau lakukan terhadap kami, wahai Bilal?" Kala ya Rasulullah, akhada binafsi alladhi akhada binafsik. Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, sungguh memegang jiwaku zat yang memegang jiwamu juga. Yani, dikuasai oleh Allah SWT. Kala sadaq. Rasulullah SAW membenarkan. Qala sadaqta, engkau benar. Ikhwan bin na'azakumullah, bedakan kalimat ini. Dari orang yang sudah berupaya semalaman enggak tidur supaya fajar bisa membangunkan, tapi kemudian dikuasai oleh Allah SWT, dikuasai oleh rasa kantuknya dengan izin Allah, tiba-tiba tertidur. Beda dengan orang yang tidak berupaya untuk bangun, tidak masang beker, tidak minta dibangunkan, tidak berupaya apapun, tidur dengan nyenyaknya. Ketika kesiangan, dia menjawab, akhadat nafsi. Aku dipegang jiwaku oleh Allah SWT sebagaimana kamu juga dipegang oleh Allah SWT jiwamu. Alasannya tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena dia belum berusaha sama sekali. Tetapi kalau sudah berusaha, tetapi kemudian gagal, maka pantas ucapan tadi diucapkan. Yani, tidaklah memegang jiwaku kecuali Allah SWT. Kalau Allah kehendaki bangun, ya bangun. Kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak bangun. Kalau bila na'azullah kaum muslimin sahurmati. Tetapi Bilal, karena sudah berusaha, maka ketika menjawab, akhada binafsi alladhi akhada binafsik, sungguh yang memegang jiwaku adalah Allah yang juga memegang jiwamu. Maka Nabi menjawab, sadaqta, engkau benar. Thumma qada Rasulullah SAW ba'irahu ghayra kathir. Thumma anasa fatawadda'a wa tawadda'a an-nas. Summa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'irahu ghayra kathir. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan untanya tidak jauh, kemudian mendekamkan untanya dan kemudian berwudu. Berwudulah manusia semuanya. Summa amara Bilal fa aqama shalah. Kemudian Bilal azan dan kemudian Rasulullah SAW mendirikan salat. Fa shalla Rasulullah SAW bin nas. Rasulullah pun memimpin manusia untuk salat berjamaah. Falamma sallam aqbala 'alan nas faqala. Setelah selesai salat, beliau salam menghadap manusia dan berkata, "Idza nasitumus shalah fasalluha idza dzakartumuha." Kata Nabi, "Kalau kalian lupa salat kalian, maka kerjakanlah ketika kalian ingat." Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, "Aqimus shalata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa kana Rasulullah SAW, ini kalimat aqimus shalah li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, maka kalau dia sedang lupa, ya dimaklumi, sampai ketika ingat, maka kerjakanlah salat. Wa kana Rasulullah SAW fima balagani qad a'ta ibn Luqaym al-Absi hina ftataha khaybar manaha min dujajah au dajin wa kana fathu khaybar fi safar faqala ibn Luqaym al-Absi fi khaybar rumiyat nataah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi faliqin shahba'a dhati manakibin wa qafari wa istayqantu bidh-dhulli lamma shuyi'at wa rijalu aslam wastaha wa ghifari wa sabahat bani amr ibn zur'ah udwatan wash-shaqqu adlam ahluhu binahari jarrat bi attahiha الديولة فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار لكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار ولقد علمت لا يغلبن محمد ولا يثوين بها